Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pasal pembahasan Atharul Mahabbati wa Tawabi'uha wa Lawazimuha wa Ahkamuha, tentang atar dari cinta. Dan apa-apa yang mengikuti dari kecintaan, apa-apa yang menjadi konsekuensi serta hukum-hukumnya. Dikatakan wal mahabbatu laha atharun wa tawabi'u wa lawazim wa ahkam. Kecintaan itu memiliki atar, memiliki hasil, memiliki perkara-perkara yang mengikuti kecintaan itu. Jadi ada perkara-perkara yang mengikuti kecintaan. Juga memiliki apa? Konsekuensi-konsekuensi serta hukum-hukum. Apakah itu kecintaan yang terpuji ataupun kecintaan yang tercela? Ya. Apakah itu kecintaan yang membawa manfaat ataukah yang membawa mudharat? Ada perkara-perkara yang mengikutinya. Ya, di antaranya apa? Minal wajdi wadzauqi wal halawati wassauqi wal unsi wal ittisali bil mahbub wal qurbi minhu. Ya, adanya perasaan senang, adanya kerinduan, ya, ketenangan, ya, kemudian adanya hubungan dan kedekatan dengan yang dicintainya. Ya kan, orang kalau cinta kan seperti itu. Orang kalau mencintai sesuatu, dia pasti merasakan seperti ini. Ya. Ada perasaan bagaimana begitu, kemudian ada rasa rindu, ada rasa tenang ketika berada di samping kekasihnya, ya, ada hubungan dan kedekatan. Juga wal infisali an wal bu'du an minhu wasaddi wal hijran. Juga ada sikap apa? Berpisah darinya, menjauh darinya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, itu kadang konsekuensinya apa? Kita harus berpisah, menjauh dari sesuatu yang lain. Harus menghalangi dan meninggalkan. Ada kegembiraan, kesenangan. Tapi juga kadang cinta itu mendatangkan tangisan dan kesedihan. Ya, dan perkara-perkara lain. Ya, jadi kadang itu seperti ini. Ya, cinta itu kadang membuat kita bisa tertawa, gembira, senang. Tapi sisi lain, ya tadi, kadang kita apa? Sedih, menangis gitu. Nah. Wal mahabbatul mahmudatu hiyal mahabbatun nafi'atu allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu fid dunya wa akhiratih. Kecintaan yang terpuji, apa kemarin definisinya? Yaitu mencintai Allah Ta'ala. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, kecintaan yang terpuji seperti itu adalah kecintaan yang bermanfaat. Yang akan mendatangkan bagi pemiliknya apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Wa hadhil mahabbatu ya unwanu sa'adatina. Kecintaan seperti inilah yang merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ya, jadi kecintaan yang terpuji yaitu mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, itu adalah kecintaan yang bermanfaat, yang akan mendatangkan tadi apa? Perkara-perkara yang bermanfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Wadidduha, adapun lawannya, berarti apa? Kecintaan yang tercela. Ya, mencintai bersama Allah, itu melakukan kesyirikan. Mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah. Hiyalati tajlibu li sahibiha ma yadurruhu fid dunya wa akhirati. Itu akan mendatangkan bagi pemiliknya perkara-perkara yang membahayakan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa hiya unwanu syaqawatihi. Ini merupakan tanda ya kesengsaraan baginya. Nah, jadi diterangkan di sini seperti ini, ya, konsekuensi atau perkara-perkara yang mengikuti kecintaan. Kalau kecintaan yang terpuji, dia akan diikuti perkara-perkara yang bermanfaat, akan menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kecintaan yang tercela itu akan mendatangkan perkara-perkara yang membahayakan. Nah, maka wal akil wa ma'lumun annal hayyal akila la yahtaru ma yadurruhu wa yusqihi. Orang yang hidup dan berakal, ya, orang yang hatinya hidup berakal, tidak mungkin dia akan memilih perkara yang membahayakan dan menyengsarakan dia. Tidak mungkin. Sehingga sebetulnya orang yang berakal tidak mungkin dia akan mencintai perkara-perkara yang membahayakan dia. Ya. Dia tidak akan melakukan kecintaan yang tercela. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan apa? Bahaya. Akan menyengsarakan dia. Maka orang yang berakal tidak mungkin dia akan memilih perkara-perkara yang membahayakan dan menyengsarakan dia. Wa inna ma yasduru dzalika an jahlin wa dzulmin. Akan tetapi kalau sampai ada seseorang memilih sesuatu yang membahayakan dan menyengsarakan dia, tidak lain apa? Itu muncul dari kejahilan, dari kebodohan dan kedzaliman dirinya. Ya, jadi orang milih perkara yang membahayakan itu kenapa? Karena dia enggak ngerti atau memang dia apa? Mendzalimi dirinya sendiri. Ikuti hawa nafsu. Fa inna nafsa qad tahwa ma yadurruhu wa la yanfa'uha. La yadurruha wa la yanfa'uha. Karena memang jiwa, hawa nafsu kita itu kadang menginginkan, mencintai perkara-perkara yang membahayakan dan tidak membawa manfaat. Kadang jiwa kita seperti itu. Ya. Maka itu merupakan apa? Bentuk kedzaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, wong sudah ngerti itu bahaya. Ya kan? Kok dia senang? Kok dia cinta kepada hal yang membahayakan itu? Itu merupakan bentuk kedzaliman. Sudah ngerti ngeyel, ini kedzaliman. Nah. Nah. Mengapa seseorang bisa melakukan kedzaliman seperti ini? Mengapa seseorang dia bisa mencintai perkara yang dia pahami bahwa itu adalah perkara yang membahayakan dia? Imma bi antakuna jahilatan bihali mahbubiha bi antahwa syai'a wa tuhibbahu ghairu alimatin bima fi mahabbatihi minal madarrati. Hal itu bisa terjadi karena dia tidak mengetahui keadaan yang dicintainya. Ya, dia tidak mengetahui keadaan yang dicintainya. Sehingga dia menginginkan sesuatu itu. Sehingga dia mencintainya tanpa dia mengetahui bahwa di dalam apa yang dia cintai itu terdapat bahaya. Ini kemungkinan pertama. Kenapa kok jiwa kita bisa condong, bisa mencintai perkara yang membahayakan, perkara yang jelek? Kemungkinan pertama kenapa? Kita tidak tahu bahwa yang kita cintai itu mengandung perkara yang berbahaya. Ya, dia tidak ngerti keadaan yang dicintai. Sehingga dia apa? Suka kepadanya dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa di dalam perkara yang dia cintai itu ada hal yang membahayakan. Wa ada halun manit minattaba hawahu bi ghairi ilmin. Maka inilah keadaan orang-orang yang mengikuti keinginan jiwanya tanpa ilmu. Wa imma alimatan bima fi mahabbati min al-madharati lakin tu'thiru hawaha ala ilmiha. Atau kemungkinan yang kedua, orang itu tahu persis bahwa yang dicintainya itu mengandung bahaya. Tetapi dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada ilmunya. Dia udah ngerti ini bahaya, tapi nekat. Itu berarti kan orang lebih mendahulukan apa? Hawa nafsu daripada ilmunya. Kalau yang pertama tadi, kenapa dia mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya? Karena dia tidak ngerti, dia tidak paham bahwa yang dicintainya itu apa? Membawa bahaya. Nah, maka waqad tatarakkabu mahabbatuha min amrayni. Maka untuk keadaan yang kedua ini, kecintaannya itu terkumpul dari dua hal. Yang pertama, i'tiqadin fasid wa hawa madhum. Keyakinan yang rusak dan hawa yang tercela. Nah, maka wa hadha halu man ittaba'a dhanna wa ma tahwal anfus. Keadaan kedua ini adalah keadaan orang-orang yang mengikuti prasangka-prasangka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka fala taqul mahabbatul fasidah illa min jahlin aw tiqalin fasidin aw hawan ghalibin aw ma taraqqaba min dhalika wa ana ba'dahu ba'dhan. Maka tidaklah terjadi kecintaan yang rusak, kecintaan yang membawa kepada kebinasaan, kecintaan kepada yang membahayakan, kecuali karena sebab kebodohan atau keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah. Apa yang ketiga adalah apa? Dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya, jadi saya ulangi, tidaklah terjadi kecintaan yang membahayakan kecuali karena kebodohan atau keyakinan yang salah atau karena apa? Hawa nafsu yang mengalahkan akal seseorang. Atau yang lebih dahsyat lagi adalah apa? Bergabungnya perkara-perkara ini. Jadi gabungan orang mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya karena apa? Sudah bodoh ditambah keyakinan yang salah ditambah mengikuti hawa nafsu. Ini tentunya lebih sulit untuk disembuhkan. Ya, sehingga apa? Perkara-perkara itu saling membantu sebagian dengan sebagian yang lain. Kebodohan ditambah dengan keyakinan yang salah. Wah, ini dahsyat ini tentunya. Ya. Nah, atau kebodohan didukung oleh hawa nafsu. Nah, sehingga fatan fiqa syubhatan wa syahwatan, sehingga terkumpullah antara syubhat dan syahwat. Nah, syubhatun yastabihu bihal haqqu bil batil wa tuzayyinu lahu amral mahbub wa syahwatan tad'u ila husuli fayata'adu jaisu syubhati wa syahwati ala jaisil aqli wal iman wal ghalabatul aqwa huma. Ya, maka syubhat itu akan menyamarkan al-haq dengan kebatilan, kemudian dihiasi kebatilan itu, ya, atau perkara yang dia cintai itu, sehingga yang mestinya itu batil, mestinya itu merusak, mestinya itu membahayakan apa? Karena adanya syubhat apa? Jadi nggak kelihatan. Bahkan kelihatan kebalikannya, kan? Wah, ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bagus, yang enak. Sedangkan syahwat itu akan mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang dicintainya itu. Padahal yang dicintainya itu hakikatnya batil, cuman karena syubhat dia lihat sebagai hal yang hak. Yang dicintai itu hakikatnya adalah membahayakan, tapi karena ada syubhat dilihatnya apa? Oh, ini hal yang bagus, manfaat. Sehingga dengan dorongan syahwat dia berusaha untuk mendapatkannya. Sehingga di sini akhirnya apa? Saling membantu antara tentara syubhat dan tentara syahwat untuk mengalahkan pasukan iman dan akal. Ya, maka kemenangan itu akan didapatkan oleh yang terkuat dari keduanya. Kalau syubhat dan syahwatnya itu kuat, maka dia akan bisa mengalahkan keimanan dan akal sehat seseorang. Ya, maka di sini kalau kita sudah mengetahui hal yang seperti itu, fatawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbati lahu hukmu madbu'ihi. Maka perkara-perkara yang mengikuti dari masing-masing jenis kecintaan itu memiliki hukum sama dengan yang diikuti. Ya, artinya kecintaan yang terpuji, kecintaan yang membawa manfaat, yang merupakan apa tadi? Tanda kebahagiaan seorang hamba. Maka perkara-perkara yang mengikuti kecintaan itu juga semuanya membawa manfaat untuk pemilihnya. Jadi perkara-perkara yang mengikuti kecintaan itu dihukumi sama dengan kecintaan itu. Kalau perkara-perkara yang muncul dari kecintaan yang bermanfaat, yang terpuji, maka itu juga dihukumi perkara yang bermanfaat dan terpuji. Ya. Jika seandainya dia menangis, menangisnya pun membawa manfaat. Kan tadi apa? Cinta itu kadang membuat seseorang menangis, kan? Ya enggak? Ya mungkin karena kehilangan yang dia cintai, maka dia nangis. Maka kalau misalnya seseorang kehilangan yang dia cintai dari kecintaan yang terpuji, maka nangisnya pun bermanfaat. Ya bisa tadi apa? Kecintaan yang terpuji adalah mencintai Allah dan mencintai apa? Hah? Apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Sehingga misalnya ketika apa namanya? Seseorang menangisi, dia terluput misalnya. Terluput dari amal kebaikan. Kemudian dia menangis. Maka nangisnya pun membawa manfaat untuk dia. Seandainya dia bersedih, kesedihan itu membawa manfaat untuk dia. Seandainya dia gembira, senang, senangnya itu pun juga membawa manfaat bagi dia. Seandainya dia mengambil sesuatu, itu pun bermanfaat. Seandainya dia melepaskan sesuatu, melepaskannya pun juga bermanfaat untuk dia. Maka keadaan dia itu adalah apa? Ya, berputar antara kedudukan-kedudukan kecintaan dan hukum-hukumnya, antara bertambah keuntungan dan kedekatan. Itu aja. Jadi keadaan dia tidak akan keluar dari perkara-perkara yang senantiasa menambah kemanfaatan untuk dia, ya, menambah keberuntungan untuk dia, dan menambah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kan? Misalnya kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan beliau kadang menangis, kadang gembira. Tapi itu semua kan bermanfaat, kan, membawa manfaat bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Kecintaan dia adalah kecintaan yang terpuji, yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang dihasilkan, hal-hal yang mengikuti kecintaan beliau, semuanya membawa manfaat untuk beliau. Nah, wal mahabbatu dharatu madhmumatu tawabi'uha wa atharuha kulluha dharatun li sahibiha mub'idatun lahu min rabbi kaifa mattaqallaba min athariha wa nazala fi manaziliha wa huwa fi hasaratin wa bu'din. Adapun kecintaan yang membahayakan, kecintaan yang tercela, itu membahayakan pelakunya, yang merupakan tanda kesengsaraan baginya. Maka perkara-perkara yang mengikutinya, apa-apa yang dihasilkan dari kecintaan itu, semuanya membawa kejelekan bagi pemiliknya. Ya, nangisnya pun membahayakan dia, kesedihannya juga membahayakan dia, senangnya, tertawanya membahayakan dia. Kenapa? Asalnya adalah kecintaan yang tercela. Ya. Kecintaan itu akan menjauhkan pemiliknya dari Allah Ta'ala. Maka bagaimanapun keadaan dia, berubah-ubahnya keadaan dia, maka semuanya tetap dalam lingkup kerugian dan dijauhkan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi apapun yang terjadi pada seseorang yang yang memiliki kecintaan yang tercela ini, apapun keadaan dia, perubahan-perubahan yang terjadi dia, tidak akan keluar dari kerugian. Tetap dia mengalami kerugian. Nah. Ya. Maka wa hadza sya'nu kulli fi'lin tawallaja an ta'atin wa maksiatin. Ini merupakan keadaan semua perbuatan yang lahir dari ketaatan dan kemaksiatan. Ya, semua yang lahir, semua yang muncul dari ketaatan, maka itu akan menambah kedekatan pemiliknya atau pelakunya kepada Allah Ta'ala. Dan semua yang lahir, yang muncul dari kemaksiatan, maka itu akan mendatangkan kerugian bagi pemiliknya, bagi pelakunya. Ya, Allah Ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَحْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيدُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Demikian itu, sesungguhnya mereka tidaklah ditimpa oleh dhamaun, kepayahan, wala nasabun, kecapean, ya, hal-hal yang menyulitkan di jalan Allah, dan tidaklah mereka melakukan perkara-perkara yang membuat orang-orang kafir itu jengkel, dan tidaklah mereka mendapatkan sesuatu kejelekan dari musuh kecuali ditulis untuk mereka dengan perkara-perkara itu apa? Amal soleh. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum wa ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka menginfakkan satu nafkah yang sedikit ataupun banyak, tidaklah mereka melewati satu lembah kecuali ditulis untuk mereka. Ditulis untuk mereka apa? Pahala, amal saleh, untuk Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, surat At-Taubah 120-121. Maka di ayat yang pertama, ayat pertama berarti ayat 120, Allah Ta'ala menghabarkan bahwa apa yang muncul, apa yang lahir dari ketaatan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka itu ditulis untuk mereka amal soleh. Padahal ini kan mereka tidak mengerjakan amal soleh kan. Dia mendapatkan kecapean, dia mendapatkan kesulitan di jalan Allah. Itu amal soleh atau tidak? Merasa capek, merasa penat, ya, itu amal soleh atau bukan? Bukan kan? Bukan. Tetapi dia mendapatkan rasa capek, rasa penat itu karena dia menjalankan apa? Jihad. Sedangkan jihad ini adalah apa? Amal ketaatan. Maka apa yang muncul dari amal ketaatan semua ditulis sebagai amal soleh, luar biasa. Ya. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapatkan ketika dia mengerjakan amal ketaatan, semua ditulis sebagai amal soleh. Maka kita misalnya di sini taklim, belajar tentang agama ini. Ini amal ketaatan. Maka apa yang muncul dari kita? Kecapean, kepenatan, ya, harus menghafal, capek, gini. Nah, itu semua juga dihitung sebagai amal saleh. Sedangkan di ayat yang kedua, adalah apa? 121. Allah kabarkan bahwa amal soleh yang mereka lakukan itu ditulis sebagai amal soleh. Bab juga apa? Wa mayunfikuna nafaqatan. Ini berarti dia memang infak kan begitu. Jadi infaknya itu sendiri ditulis sebagai amal soleh. Demikian juga nanti apa? Hal-hal yang muncul dari situ itu juga akan ditulis sebagai amal soleh. Ya, maka perbedaannya apa? Perbedaannya pada ayat pertama, ya, annal awwala laysa min fi'lihim. Apa yang muncul, apa yang disebutkan pada ayat pertama dari rasa capek, kepenatan, macam-macam itu bukan dari perbuatan mereka. Ya kan? Perbuatan mereka adalah apa? Jihad. Tapi dari jihad itu muncul tadi perkara-perkara itu juga dalam soleh. Wa innama tawallada anhu. Tetapi perkara-perkara itu muncul dari amal soleh yang mereka kerjakan. Maka kutiba lahum bihi amalun soleh. Maka ditulis untuk mereka dengan perkara itu amal-amal kebaikan. Wasani nafsu a'malihi fa kutibat lahum. Sedangkan yang kedua, apa yang disebutkan di ayat yang kedua, itu adalah amalan mereka langsung. Maka itu juga ditulis sebagai amal saleh. Maka fata'ammal qadir al-mahabbati hadha al-qasra haqqa ta'ammuli. Maka perhatikan ya, orang-orang yang memiliki kecintaan bahasan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, karena ini perkara yang sangat penting. Ya, karena kemarin ya kita sudah apa namanya? Sampaikan tentang bahwa kecintaan itu adalah perkara pokok yang mendasari amalan ucapan seseorang. Nah. Maka jangan sampai kita kemudian apa? Mengutamakan perkara-perkara yang atau mencintai perkara-perkara yang mendatangkan bahaya bagi diri kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca di pagi hari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa memahami hakikat cinta. Ya. Jangan sampai nanti salah dalam mencintai. Baik, dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.